Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila umiddin wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Tiada hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada kita, hendaknya benar-benar kita manfaatkan untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita semakin mengabdikan diri kita kepadanya, untuk kita semakin meningkatkan bakti dan pengabdian kita kepadanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya tidak ada kenikmatan yang paling nikmat dari nikmat sunnah. Nikmat kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula dimudahkan untuk kita bisa menunaikan dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita thabat dan istiqamah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayatnya bahwa sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau tegaskan kepada kita agar kita benar-benar berpegang teguh dengan keduanya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada kitaballahi wa sunnati atau kama qala alaihi salatu wassalam, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara yang barang siapa memegangi dua perkara ini niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnahku. Inilah wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang kita ketahui dengan jelas bagaimana Al-Quranul Karim telah memberikan bimbingan kepada kita dalam semua lini kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling benar, kepada jalan yang lurus dan memang benar adanya. Tidak ada satupun dari segala urusan kehidupan dunia kita, demikian pula akhirat kita, kecuali semuanya ada isyarat di dalamnya, kecuali semuanya ada petunjuk di dalamnya. Yahdi lillati hiya aqwam. Dari sinilah pentingnya untuk benar-benar kita mengkaji bagaimana detailnya Al-Quranul Karim ketika mengatakan yahdi lillati hiya aqwam. Sebagaimana sering kita dengar dari khutbatul hajah, wa khairul kalami kalamullah Wa khairul hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan inilah Al-Quran mengatakan, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak ada satupun permasalahan kecuali ada petunjuknya. Baik terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terkait dengan hubungan sesama manusia. Baik itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pribadi dan individu masing-masing, demikian pula terkait dengan permasalahan orang banyak. Maka inilah Al-Quranul Karim, dan inilah kemuliaan Islam yang memang benar-benar sempurna, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah nyatakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jelas, sempurna, dan itu wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula itu yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu pula kesaksian para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka mengatakan, tarakana alal mahajjatil baywa lainuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, alal mahajjatil baywa, di atas mahajjah, di atas dalil, di atas bukti-bukti yang semuanya jelas, putih bersih. Malam seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidaklah ada yang berpaling sedikit daripadanya kecuali pasti akan binasa. Nas'alullah salaman afiyah. Ikhwan fillah izakumullah. Dari sini ia hal yang menjadikan kita senantiasa waspada dan menjadikan kita was-was. Ketika dikatakan la yazighu anha illa halik, dan itu betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala, dari sesuatu yang ringan dan mudah. Kenapa? Qulubu bani Adam baina usba'i min asabi'ir Rahman yuqallibu kayfa yasha. Hati manusia itu di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membolak-balikkan hati manusia. Nas'alullah al-thabat wal-istiqamah. Dan ini bisa dalam sekejap saja, dalam sesaat saja, hati itu bisa berpaling. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kesempatan dan waktu yang ada untuk benar-benar kita mengkaji bagaimana Al-Quran memberikan kepada kita petunjuk yang paling lurus, paling benar. Yahdi lillati hiya aqwam, untuk kita senantiasa menelaah, untuk kita senantiasa mengaca diri, sudah sesuaikah apa yang kita lakukan dengan bimbingan-bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah sesuaikah apa yang kita katakan dengan apa yang Al-Quran telah membimbing kepada kita? Khonafidin izzakumullah. Demikian pula tatkala para sahabat memberikan kesaksian seperti itu, dikatakan lailuha kana hariya, agama ini jelas, syariat Islam demikian gamblang. Bagi siapa? Tentunya bagi mereka-mereka orang-orang yang berilmu, bagi mereka para ulama. Adapun bagi kita, sekian banyak permasalahan masih gelap, sekian banyak permasalahan yang kita tidak mengerti, dan sekian banyak permasalahan yang remeng-remeng pada kita, yang menuntut kepada kita untuk senantiasa kita mengkaji, mempelajari. Sementara banyak permasalahan yang kita hanya yusyarriq wa yugharrib. Ke timur, ke barat, mengikuti kemana angin itu bertiup. Di sinilah ikhwan fillah jazakumullah pentingnya untuk kita taksilul ilm. Dan ini yang sering diwasiatkan oleh para ulama kita, taksilul ilm. Benar-benar kita ketika belajar, ketika ta'lim, ini muassal. Menjadikan benar-benar ilmu itu ada pada dada kita, menjadi prinsip bagi kita. Tidak kemudian kita melihat kepada manusia, tapi benar-benar kita siap mempertanggungjawabkan. Dan kita siap dengan diri kita sendiri. Tidak kemudian mengikuti kemana angin itu bertiup. Karena apa artinya ridhanya manusia? Apa artinya kemudian kita mencari kesenangan manusia? Sementara kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang sendirian, fardan abdan wa farda. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman ya abda. Waqad akhsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala abdan wa farda. Dalam keadaan dia sebagai seorang hamba dan dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang bersamanya. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dari sinilah ikhwan fillah jazakumullah. Maka hal yang penting untuk kita perhatikan, untuk benar-benar kita menelaah dari bimbingan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar kita mengkaji dari semua urusan kehidupan dan agama kita agar sesuai dengan tuntunan-tuntunan Al-Qur'anul Karim. Yahdi lillati hiya aqwam. Yang kemudian wa yubashshirul mu'minin, yang akan berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Anna lahum ajran kabira. Bagi mereka adalah pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah ikhwan fi din jazakumullah. Ini yang hendaknya benar-benar menjadi teladan bagi kita. Dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian jelas Al-Qur'an memberikan ketegasan kepada kita. Maka mana petunjuk Al-Qur'an? Mana bimbingan Al-Qur'an untuk benar-benar kita di atas tuntunan, siap dengan hujjah, bukan kemudian kita mengikuti kemana angin itu bertiup, atau kemudian mengikuti kepada siapa yang teriakannya lebih keras. Hamajun ra'a atba'u kulli na'iq. Nasallallahu salam an afiyah. Khalafidin izzakumullah. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kepada kita para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberikan banyak pujian kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Ini semua juga merupakan pelajaran. Kita lihat bagaimana mereka, kita lihat bagaimana perilaku mereka setelah mereka mendapatkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji kepada mereka. Maka tiada lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu dalam Al-Quran, keharusan bagi kita untuk kita juga mengambil ibrah dan pelajaran dari mereka. Bagaimana mereka beragama dan bagaimana konsekuensi mereka dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah ikhwan fillah jazakumullah, kita lihat banyak sekali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada mereka di banyak ayatnya. Muhammad Rasulullah والذين ما هو شداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya. Asyiddaw ala kuffar, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama ubainahum, kasih sayang di antara mereka. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Aus dan Khazraj, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Ini ayat kepada mereka orang-orang Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun mereka senantiasa berperang dan bermusuhan. Namun tatkala datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala satukan hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada mereka untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallah, ingat akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, tatkala kalian bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian. Ya lait. Ya lait, seandainya. Ini merupakan ibrah bagi kita. Ketika kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan satukan hati manusia. Dan ini merupakan sunnatullah ala wajhil ard. Namun apa ketika yang terjadi sebaliknya? Ada sesuatu yang tidak beres. Bukan Al-Qur'annya, bukan sunnahnya. Namun kembalinya kepada manusianya. Kembalinya kepada kita. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak benar. Baik dalam kita memahami dalil, atau mungkin dalam kita mempraktekkan dalil. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala satu hal yang benar-benar harus kita cermati. Karena sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa kebenaran itu diukur dengan dua hal. Yang pertama adalah sihhatud dalil. Kebenaran dalil itu sendiri. Yang kedua adalah sihhatul istidlal. Bagaimana kebenaran dari sisi pengambilan dalil itu sendiri. Baik dari pemahamannya atau tatbik dan realisasinya. Terkadang dari sinilah yang perlu untuk kemudian kita kaji kembali. Barangkali ada yang tidak beres. Atau terkadang dua-duanya benar. Tapi ada sisi yang tidak benar yang kemudian menggelincirkan kita. Dan ini yang paling berbahaya. Ketika semuanya itu bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semuanya bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi digelincirkan karena sekeping dari dunia. Sekeping dari dunia. Hanya sekedar ingin mendapatkan popularitas. Hanya sekedar ingin diakui. Hanya sekedar ingin nasallallahu salaman afiyah. Abrek. Perkara-perkara kepentingan-kepentingan manusia. Dan ini juga keharusan bagi kita untuk benar-benar menjaga keikhlasan. Apa yang kita lakukan. Dan boleh jadi dari sisi inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tertahan. Tatkala dalam kita berbuat bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dalam kita bertindak bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi karena agama. Dan ini yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyebutkan, oh kamu tidak ikhlas, fulan tidak ikhlas ini. Kembalinya kepada antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah, khan fitin izakumullah, saya menghimbau kepada diri saya sendiri, wadah ikhwah semuanya, untuk benar-benar di dalam menghadapi sekian banyak permasalahan ini, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita berbuat, dalam kita bertindak, dan dalam kita, baik itu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang zahir ataupun juga hati kita, jaga keikhlasan. Karena yang ikhlas inilah, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullu ma lillahi baqiya. Semua yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kekal. Dan itulah Al-Quranul Karim mengatakan, fa amma zabadu fayadhabu jufa'a, wa amma mayanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun zabad, adapun buih, makin akan hilang sia-sia. Kita tahu ini bagaimana perumpamaan Al-Quranul Karim. Adapun buih, maka ini akan hilang sia-sia. Wa amma mayanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang itu bermanfaat bagi manusia, inilah yang akan tumbuh berkembang, akan tetap kekal di muka bumi ini. Maka ini yang pertama, ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian yang kedua, hendaklah benar-benar memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada bagi kita untuk taksilul ilm. Dalam kita belajar itu taksil, bukan sekedar nguping saja. Ya. Tapi benar-benar taksil yang muassal. Artinya kita dalam mempelajari agama benar-benar, bagaimana sholat kita benar, bagaimana wudu kita benar, bagaimana cara sholawat kita yang benar, bagaimana kita berkeluarga yang benar, bagaimana kita kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, dan seterusnya. Ini tuntunan-tuntunan Al-Quran muassal. Sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam jelas. Bagaimana kita bergaul, bagaimana semestinya kita dengan kawan kita, dengan saudara kita. Karena terkadang dalam hal seperti ini, ketika kita belajar atau ketika kita mengkajinya, kadang kita bisa paham, ngerti, dan teringat kembali. Namun ketika dihadapkan dengan kasus dan permasalahan, jangankan kita sekian banyak, dan ini bisa saja seorang kemudian lupa, terbawa dengan berbagai hal yang ada, yang kemudian melalaikan kita dari kaidah-kaidah dari agama kita. Nasallallahu alaihi wasallam afia. Dan ini tidak sedikit. Karena itulah betul-betul kita dalam kita belajar itu yang muassal. Bagaimana bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sebagai dasar pokok. Dan inilah dalil. Al-Quran as-Sunnah adalah merupakan dalil. Kemudian ijma'ul ummah, ijma' para ulama ini adalah. Adapun berikutnya adalah merupakan istinas, istishhad, bukan sebagai dalil. Dan kita tidak pernah diajari seperti itu. Dan tidak pernah dari para ulama kita mengajari seperti itu. Apalagi yang namanya taqlid. Kita lihat apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang beliau mengatakan, la tuqallidni, wa la tuqallid Syafi'i, wa la Tsauri, wa la Lauza'i. Janganlah engkau bertaqlid kepadaku. Jangan pula kepada Syafi'i, jangan pula kepada Tsauri, jangan pula kepada Lauza'i. Siapakah mereka? A'immah, kibar. Imam-imam besar. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abdurrahman ibn Amr, Abu Amr al-Auza'i, Imam Sufyan al-Thawri, a'immah. Ini saja kita lihat bagaimana wasiatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tiada lain mengajari agar kita benar-benar ta'silun ilm. Bukan hanya sekedar bebek saja. Tahu bebek kan? Tahu bebek ya? ini barisan bebek, tahu kan? Insyaallah semuanya paham. Ya. Di depan wek, di belakang nggak tahu menahu juga ikut wek. Ya. Pokoknya belakang depan wek, ikut-ikutan wek. Inilah bebek seperti itu. Ya. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam, ya. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Maka ini benar-benar, apa sikap kita itu benar-benar diilmui di atas dalil. Dan kembali bahwa dalil itu kembalikan kepada bagaimana dasar daripada dalil itu sendiri. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian yang ketiganya, hendaknya benar-benar untuk senantiasa kita ittisal, berhubungan dengan orang-orang yang baik-baik, dengan para ulama, atau dengan orang-orang yang benar-benar ikhlas. Kita melihat dari zahirnya apa yang dikehendakinya dari kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya atau juga kepada umat, kepada orang-orang senantiasa berusaha untuk membangun, bukan merusak. Maka ini julasa itu penting, sebagaimana semuanya juga tentunya tidak samar bagi antum semuanya, untuk benar-benar kita juga, karena seperti itulah yang akan memberikan semangat kepada kita, semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk kita senantiasa bagaimana meninggikan agama ini, bukan mencari kehormatan dunia, bukan sekedar mencari kepuasan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kemudian seperti ini dicarinya, apa yang kita harapkan dari sekeping dari dunia ini? Khonafidina jazakumullah. Maka inilah untuk kembali menjadikan ayat Al-Quran satu ini, jadikan ada di senantiasa dalam pelupuk mata kita. Yahdi lillati hiya aqwam. Sudahkah ketika kita berkata, sudahkah ketika kita berbuat, bersikap, ada petunjuk, ada bimbingan, ada dalil, dan ada yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan manusia, demikian pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang harus kita mengerti, harus kita siap untuk kita bertanggungjawabkan. Karena tentunya persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sangat berat. Terkadang orang kemudian mengatakan, menantang. Dan ini tiada lain adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ketika dia mengatakan, nanti urusan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani di hadapan Allah. Sedang di hadapan manusia, masih di dunia saja enggak berani. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang akan menjadi tebusannya? Apa yang bisa membelanya? Apa yang dibanggakannya? Apakah dia yakin dengan apa yang dilakukannya sesuatu yang pasti dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Meskipun kadang sesuai dengan tuntunan. Ada jaminan seperti itu? Khawana fi dinizakumullah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa khawatirnya, dan kita lihat beliau yang merupakan imamus salafiyyin. Begitu khawatirnya dan begitu takutnya kalau beliau meninggal dunia dalam keadaan masih ada madlamah, masih ada kezaliman yang belum ditebusnya. Ini kisahnya dengan Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian ketakutannya, demikian kekhawatirannya. Maka bagaimana dengan kita? Dan kemudian kita lihat juga banyak contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dari sikap-sikap beliau yang tentunya adalah senantiasa menimbang kepada masalih dan mafasid, kepada maslahat dan mafsadah yang ada. Kita lihat seperti kisah-kisah orang-orang munafikun Yang ini semuanya ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengerti siapa-siapa mereka yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fid darkil asfali minan nar. Rasulullah ala ilm. Tapi kemudian apakah Rasulullah s.a.w. kemudian menyampaikan berita ini, oh fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Yang diberitahu hanya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu saja. Dan yang lainnya tidak diberitahu. Apakah kemudian kita mengatakan bahwasanya Rasulullah la haula wala quwata illa billah? Bagaimana kalau itu terjadi pada masa sekarang ini? Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini tentunya. Dan ketika hatta seorang seperti Umar bin Khattab sendiri tidak dikasih tahu. Sampai ketika salah satu dari mereka itu meninggal, diberitahu oleh sahabat Hudzaifah bahwa ini adalah satu di antara sekian orang yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam termasuk di golongan orang-orang munafik. Dan apa kata sahabat Umar? Kalau kita mungkin mengatakan siapa lagi dan siapa lagi. Ya. Coba beritahu siapa lainnya. Misalkan seperti itu. Tapi beliau mengatakan, apakah saya masuk dalam daftar itu atau tidak? Apakah saya masuk dalam daftar itu atau tidak? Seorang Umar bin Khattab. Yang di akhir hayatnya mengatakan, Wadidtu anna li kafafan la alayya waladi. Saya berharap impas. Saya punya impas saja. Tidak punya kebaikan, juga tidak punya keburukan, sudah impas. Sebagaimana ketika awal datangnya. Ini seorang, ini sudah aman. Selamat. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Kisah-kisah seperti ini sangatlah banyak dari mereka para sahabat. Yang tentunya untuk banyak kita belajar membaca sejarah mereka. Agar kita tahu dan bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Karena mereka lah tuntunan kita. Mereka lah qudwah kita. Orang-orang yang mendapatkan didikan-didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kulabinya mohon maaf. Subhanaka wa hamdik asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.